اللهم ارحمنا بالقرآن. آمين. الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله وكفى والصلاة والسلام على الرسول المجتبى أما بعد. Kita bersyukur kehadiran Allah Subhanahu wa taala yang masih melimpahkan rahmat dan nikmat. Kemudian tidak lupa pula bersalawat dan bersalam kepada Rasulullah junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Terima kasih kepada moderator yang telah mempersilahkan kami di sini. Kemudian yang sama-sama kita muliakan narasumber kita yang insya Allah sangat berkompeten di dalam menyampaikan isu besar dan isu yang sangat kontemporer pada hari ini, bukan hanya isu lokal, nasional, tetapi juga adalah isu global, internasional, yaitu tentang Syiah. Kemudian juga yang kami hormati, banyak tokoh masyarakat, alim ulama, cerdik pandai yang hadir dalam kesempatan ini. Mudah-mudahan waktu yang Allah berikan yang tidak berapa lama di pagi hari ini, mudah-mudahan penuh dengan rahmat dan berkah Allah Subhanahu wa taala. Kaum muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah, pertama, mengapa kita mengangkat isu Syiah ini? Di sini sebagai pembicara pertama, kami hanya ingin memaparkan apa nanti yang akan diperhalus oleh narasumber yang berikutnya. Karena setelah ini kita ada Ustaz Haji Abdul Somad LCMA. Beliau akan memaparkan tentang Syiah dari rujukan Syiah itu sendiri. Kemudian setelah itu nanti insya Allah ada Ustaz Roni Chandra menjelaskan kepada kita tentang fakta dan data tentang Syiah di Pekanbaru. Kalau di Indonesia mungkin kita bisa dapatkan dari berita-berita, baik itu berita cetak ataupun online. Tapi ini di Pekanbaru, di depan mata kita. Kemudian nanti Ustaz Fahmi Salim. Ustaz Fahmi Salim adalah salah seorang anggota Komisi Fatwa MUI Pusat. Kemudian beliau juga adalah di antara anggota Majelis Tarjih Muhammadiyah. Beliau S1, S2 di Al-Azhar University. Dan beliau juga Wakil Sekretaris dari Majelis Intelektual Ulama Muda Indonesia. Sengaja kita undang beliau karena beliau salah satu penyusun buku Penyimpangan Syiah yang ditulis oleh Majelis Ulama Indonesia Pusat. Dan beliau nanti akan mengupas tuntas tentang Syiah. Kemudian nanti ada Ustaz Zikrullah, yaitu jurnalis internasional. Beliau bekerja di Brunei Tribune. Dan beliau ini banyak sekali memiliki pengalaman langsung yang beliau saksikan sendiri, dan nanti insya Allah kita akan mendapatkan fakta itu di depan mata kita. Mudah-mudahan insya Allah pertemuan kita pada pagi hari ini pertemuan yang sangat bermanfaat dan berarti sekali. Sebenarnya tentang Syiah ini, kita melihat pergolakan di Timur Tengah yang berkaitan dengan Syiah, umpamanya Irak. Dahulu dikuasai oleh Ahlus Sunnah yang mayoritas, sekarang dikuasai oleh Syiah. Dan di belakangnya adalah Amerika. Pemerintahan Irak sekarang adalah boneka Amerika, boneka Zionis Internasional. Kemudian kita pindah ke Syria yang bergolak. Syria faktanya ahlus sunnah di sana adalah 75% Sunni, 75%. Syiah itu adalah 25% saja. Dan itulah rezim yang berkuasa dan telah membantai Sunni 230 ribu orang kurang dari 3 tahun. Ini angka yang sangat fantastik. Kemudian kejadian yang terbaru juga adalah kudeta militer Mesir. Hari ini kami dapat berita pagi ini militer Mesir mengepung Al-Azhar University, Universitas Al-Azhar, dan mahasiswa terbunuh 400 orang mahasiswa pagi ini. Dan di belakang kudeta militer Mesir itu adalah Syiah dan Zionis. Dan kita tidak tahu lagi apa yang akan berlaku setelah ini. Itu fakta di dunia internasional. Apapun yang berlaku di manapun pasti ada kaitannya dengan dunia internasional, karena hidup kita sekarang ini adalah hidup di akhir zaman. Hidup di akhir zaman akan menginduk kepada negeri-negeri akhir zaman. Negeri-negeri akhir zaman adalah negeri-negeri yang kita sebutkan tadi. Berikutnya lagi, tentang Syiah ini kita dapatkan fatwa dari Syekh Yusuf Al-Qardawi. Beliau seorang ulama moderat di dunia Islam. Beliau berharap Syiah ini bisa dilembutkan hatinya untuk bersama dengan Ahlus Sunnah wal Jamaah. Kita umat Islam di Indonesia berfahaman Sunni dari dahulu. Nanti Ustaz Fahmi Salim akan menerangkannya dengan terperinci. Dr. Yusuf Al-Qardawi kecewa. Syiah yang diharapkan untuk mendekat dengan Sunni, rupanya mereka memiliki agenda tersendiri untuk menguasai dunia ini bersama dengan Zionis. Jadi mereka berkonspirasi untuk menguasai dunia ini, dan Sunni akan dijadikan sebagai korban dan mangsa. Berikutnya lagi adalah fatwa MUI Jawa Timur. Ini adalah fakta di Indonesia, yaitu kejadian Sampang, Madura. Kita tidak mau kejadian itu berlaku di Pekanbaru, di Riau. Kemudian terbit pula buku dari Majelis Ulama Indonesia Pusat, respon terhadap kegelisahan umat ini tentang kelompok Syiah ini. Sebenarnya Majelis Ulama Indonesia Pusat telah mengeluarkan fatwa tahun 1984. Sudah lama, 1984. Supaya Syiah tidak menyebarkan ajaran Syiah ke kalangan Sunni, tetapi tidak dihiraukan. Kemudian ada Rakernas Majelis Ulama Indonesia pada tahun 2006, diikuti tahun 2007. Dan keadaan pada hari ini, nanti Ustaz Fahmi Salim akan menceritakannya, semakin gawat. Dan kita perlu ada sikap yang jelas terhadap mereka ini. Kemudian baru-baru ini kejadian tanggal 14 Desember. Sekarang masih belum berakhir bulan Desember. Dan tidak jauh dari Pekanbaru, di Batam saja. Kawan-kawan kita mau mengadakan acara tabligh akbar, tetapi telah dihalang oleh kelompok Syiah yang ada di Batam. Mereka mengatakan bahwasanya mereka akan membubarkan acara dengan menurunkan 3.000 orang Syiah. Bermakna keadaan sudah mulai kepada berani untuk bentrok fisik. Bagaimana bisa terjadi seperti ini? Nanti kita akan dapatkan jawabannya dari pemaparan ini insyaallah. sikap kita tentang keilmuan sebenarnya Syiah ini sudah selesai dibahas, dikaji. Buku-buku lama ada, buku-buku baru pun ada. Jadi apabila ingin mengetahui tentang penyimpangan Syiah, referensi kita sudah cukup dari kalangan para ulama. Kemudian kita juga mesti memahami bahwasanya ada perkara-perkara penting, perkara-perkara pokok di dalam kepercayaan Syiah yang berbeda jauh dengan Sunni. Di antaranya adalah Al-Quran. Menurut Syiah, Al-Quran kita ini tidak sama dengan Al-Quran yang ada pada mereka. Yang kedua adalah tentang imam. Mereka memiliki imam 12. Ini Syiah yang beredar sekarang ini. Yang kedudukan imam itu adalah seperti para nabi, maksum, tidak melakukan kesalahan. Kemudian mereka mencerca dan mencela para sahabat nabi. Dan yang paling dicaci maki adalah Abu Bakar As-Siddiq, kemudian Umar bin Al-Khattab dan Aisyah radhiyallahu anha. Kemudian juga Syiah ini memiliki kepercayaan bahwasanya boleh menyembunyikan kepercayaan mereka itu apabila mereka dalam keadaan berbahaya atau tidak akan mendapatkan manfaat, maka mereka memiliki kepercayaan namanya takfiyah. Dan satu lagi, kepercayaan Syiah ini adalah nikah mut'ah, yaitu diperbolehkannya bersama dengan wanita mana saja dalam waktu masa tertentu. Maka Ustaz Syihabuddin yang sebelum ini telah menyampaikan pemaparan beliau di UIN Suska semalam, menyampaikan bahwa Syiah ini untuk memahaminya dua saja, UUD kemudian UUU, ujung-ujungnya duit dan ujung-ujungnya wanita. Ujung-ujungnya UUD, ujung-ujungnya wanita. Duit kaitannya dengan kepentingan duniawi, kemudian wanita kaitannya dengan nikah muda. Berikutnya lagi, sikap kita adalah karena ajaran Syiah ini dari sisi keilmuan adalah penyimpangan atau ajaran sesat, andaiannya adalah bagaikan racun di dalam tubuh. Kita sebagai seorang dokter, apabila kita didatangi oleh seorang pasien yang sakit disebabkan karena racun yang ada dalam tubuhnya, maka kita mesti menyelamatkan tubuh pasien ini. Ini sikap kita. Mesti kita selamatkan tubuh pasien ini. Mesti kita selamatkan umat ini. Yaitu dengan cara racun yang ada dalam tubuh itu kita buang. Toksin yang ada dalam tubuh itu kita buang. Pertemuan kita pada pagi hari ini adalah dalam rangka membuang racun itu dari tubuh umat Islam. Ini adalah kewajiban kita. Kalau kita tidak berbicara, kita akan diminta pertanggungjawab oleh Allah bahwasanya kita berdiam diri di dalam menyelamatkan umat ini. Kemudian berikutnya, kita sebenarnya tidak gelisah atau khawatir dengan keberadaan Syiah sebagai racun di tengah umat. Apa sebab? Sebab jaminan dari sisi Allah telah ada bahwasanya umat ini akan dijaga oleh Allah sampai hari kiamat. Di dalam hadis Nabi juga disebutkan bahwasanya umat ini tetap akan dipelihara oleh Allah sampai hari kiamat. Jaminan dari Allah dan Rasulullah membuat kita tetap bersemangat untuk menyelamatkan umat ini meskipun ada gerobotan, ada ancaman dari luar umat Islam ataupun mengatasnamakan umat Islam dari dalam umat Islam sendiri. Karena biasanya musuh ketika mereka tidak berani menyerang dari luar, mereka akan menyerang dari dalam. Berikutnya lagi, acara yang kita adakan pada pagi hari ini bukan acara membuat masalah, tidak. Acara yang kita adakan pada pagi hari ini adalah acara untuk menyelesaikan masalah. Apabila kita tidak adakan acara ini, maka mungkin masalah akan lebih banyak muncul di tengah umat. Karena racun itu, apabila imunitas tubuh kita tidak kuat, maka racun itu dia akan menyebar. Istilah kedokterannya metastasis. Maka dia akan kejar alat-alat vital yang ada di tubuh, mungkin akan diserang jantung, paru-paru dan lain sebagainya, sehingga tubuh itu nanti akan lemah dan tumbang. Dan yang kedua, kelompok Syiah ini memiliki semangat ekstrim, radikal. Semalam di Uin Suska kami ditanya, mengapa Syiah itu mengangkat cucu Nabi Hussein sehingga sampai di Pariaman ada namanya budaya tabwi, Oya Hussein, Oya Hussein, Hayya Hussein, hiduplah Hussein. Karena mereka berlindung di belakang nama cucu Nabi yang disayangi dan dicintai oleh Nabi. Tetapi sebenarnya isinya adalah membalas dendam untuk menumpahkan darah sesama umat Islam. Maka kalau kita biasanya dengan bertakbir Allahu Akbar, kalau orang Syiah itu adalah labbaika ya Hussein. Beda, jauh sekali bedanya, solatnya, wudhunya, syahadatnya dan lain sebagainya. Nanti akan dipaparkan dengan lebih terperinci. Ini perkara yang mesti kita perhatikan. Berikutnya lagi adalah, apabila Syiah ini adalah ajaran yang menyimpang dan termasuk ajaran yang sesat, berwarna akan bersama dengan orang-orang yang sesat dan kafir lainnya. Umar Ibn Al-Khattab radhiyallahu anhu mengatakan, orang-orang kafir itu meskipun bermacam-macam bentuknya, ia adalah satu. Al-Kufru Millatun Wahidah. Kekufuran itu satu saja, tidak ada bedanya. Maka ada buku Syiah dan Zionis Bersatu Hentam Islam. Apa sebab? Sebab memang mereka satu kesatuan. Berikutnya lagi, Indonesia ini adalah Ahlus Sunnah, dan ini sudah diperingatkan oleh tokoh-tokoh ulama kita pada masa lalu, yaitu Kyai Haji Hasyim Asy'ari dari NU sudah memperingatkan, Buya Hamka sudah memperingatkan, dan nanti akan disampaikan oleh Ustaz Fahmi Salim secara terperinci siapa saja tokoh-tokoh ulama kita yang terdahulu mengingatkan tentang bahaya laten Syiah. Kemudian terakhir sebagai penyampaian adalah, karena kita sekarang berada di akhir zaman dan tanda-tanda peperangan besar di akhir zaman semakin nampak terang, semakin jelas, maka hendaklah kita memahami isu Syiah ini dari konteks peperangan akhir zaman, supaya kita dapat menempatkan diri kita. Karena pada akhirnya hanya dua pasukan saja nanti yang akan ada, yaitu pasukan orang-orang beriman dan pasukan orang-orang kafir. Pasukan orang-orang beriman di akhir zaman dipimpin oleh Imam Mahdi dan Nabi Isa alaihi salam, dan pemimpin orang-orang kafir dipimpin oleh Dajjal yang semakin hari semakin menampakkan wujudnya. Kita berharap dengan pemaparan nanti dari Ustaz Zikrullah akan menjelaskan kepada kita, kita pilih di pasukan mana, karena kita akan mempertanggungjawabkan apa yang kita lakukan di dunia ini di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Inilah sebagai mukadimah dari acara kita pada pagi hari ini, dan mudah-mudahan kita mendapatkan garis besar, guideline dari penyampaian-penyampaian nanti. Maka mudah-mudahan pertemuan kita ini dirahmati, diberkahi, dan mendatangkan manfaat bagi kita semua. Mohon maaf atas segala kesalahan dan kekilapan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.